Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yamiddin. Qala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian daurah syar'iyyah, pertemuan yang kelima, yang ketiga, yang keempat, ya. Yang insyaallah taala pada pertemuan ini kita akan membahas tentang akhlak dan adab. halaman 61. As-sidqu dalilul iman. Jujur adalah tanda dari keimanan. As-sidqu dalilul iman. Jujur adalah tanda daripada keimanan. Makanya Abu Bakar disebut As-Siddiq, ya, As-Siddiq, jujur keimanannya ketika membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut As-Siddiq. Nah, di sini as-sidqu dalilul iman. Jujur adalah tanda daripada keimanan. Shadaqah itu juga tanda kejujuran atau keimanan seseorang, tanda keimanan seseorang akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ya, tanda dari kejujuran iman seseorang akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Kamu harus menjaga kejujuran atau kamu harus senantiasa jujur. Wasiat Rasulullah sallam. Karena fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan manusia kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan manusia ke dalam ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa iyyaka wal kadzib, dan hati-hatilah kamu, jauhilah dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu akan menuntun manusia kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan, fujur itu akan menjerumuskan manusia atau menunjukkan manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian orang yang jujur, jujur juga menafikan sifat munafik. Jujur itu menafikan sifat munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Salatun man kunna fihi kana munafiqan." Tiga perkara, apabila seseorang itu memilikinya, maka dia itu disebut munafik. Apa itu? Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanahi berkhianat. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini jelas-jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk senantiasa jujur dalam berbagai hal. Apa saja, apalagi masalah keimanan, enggak boleh bohong. Kecuali seseorang itu memang benar-benar ditekan untuk berbohong, maka sebagian ulama membolehkan. Ya, dan tapi sungguhnya kalau dia jujur, la ilaha illallah, dia akan mati syahid. Ya. Dia akan mati syahid. Dan kalau ada agama yang membolehkan bohong, maka itu adalah agama munafik. Agama yang membolehkan berbohong, dan itu adalah asas daripada, dasar daripada keagamaannya, cara beragamanya, maka dia itu adalah agama yang tidak benar. Karena Islam itu melarang berbohong dan mewajibkan untuk jujur, apalagi di dalam keimanannya. Kalau iman itu ada istilah apa? Taqiyah, membolehkan bohong, maka ketahuilah bahwasanya itu sudah keluar dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk jujur, apalagi masalah keimanan. Keimanan kok bohong? Ya, karena dengan jujurnya iman tersebut akan muncul amaliah-amaliah yang baik, amaliah-amaliah yang mengikuti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dengan kejujuran juga, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang tiga orang yang masuk ke dalam goa. Dengan kejujuran juga Allah Subhanahu wa taala akan memberi solusi yang terbaik, akan menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang membinasakan. Ya. Karena apa? Setelah dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya ketika tiga orang tersebut terhimpit batu di dalam gua, kemudian di antara mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kejujuran iman kita. Ya, dari kejujuran itu bisa menyelamatkan seseorang. Khususnya kejujuran iman. Bagaimana kalau imannya itu berbohong? seperti halnya orang-orang munafik. Wal iyadu billah. Makanya di sana ada syair sabrun jamilun ma asra'al faraja man sadaqallaha fil umuri naja. Sesungguhnya sabar ya, sabrun jamil ma asra'al faraja. Kalau dia bersabar maka akan mendapatkan solusi cepat ya. Akan mendapatkan kebaikan cepat. Wa man sadaqallaha fil umuri naja. Dan barang siapa jujur di dalam berbagai hal, jujur dalam berbagai hal, maka dia akan selamat. Kalau jujur selamat. Seperti kisahnya Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang Ahlussunnah, kitab-kitabnya sunnah. Ya, dia termasuk min ulama'i sunnah. Ada akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang ini kalau ada Syekh Abdul Qadir Jailani diidentikan khurafat-khurafat. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu gini, gini, gini, bahkan waliullah ya. Dan seterusnya. Syekh Abdul Qadir Jailani sampai dipanggil-panggil ketika dia mendapatkan ada seseorang yang mendapatkan masalah, langsung dipanggil tuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikasih Fatihah, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah dan seterusnya. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani jauh dari seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani ulama sunnah, akidahnya sunnah, dia mengikuti sunnah dan benci terhadap bid'ah. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Cerita dari Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia hendak berjalan menuju ke Irak untuk menuntut ilmu. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kemudian dicegat oleh lusus qat'ut tariq, apa? Begal. Ya, begal, perampok. Kemudian ada beberapa orang yang berjalan bersama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Yang lain ditangkap semua karena apa? Berbohong. Ditanya, "Kamu bawa uang berapa?" Dia berbohong. "Saya cuma bawa uang sedikit." Yang lainnya bawa uang sedikit karena apa? Takut diambil uangnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, dan dia masih muda. "Kamu bawa uang berapa?" "Saya membawa uang 40 dinar." Kaget dia. Ini kok jujur sekali. Orang ini kok jujur. Akhirnya yang 40 dinar ini disisihkan, yang lain ditanya semuanya. Kenapa? Keyakinannya, "Oh, ini pasti bawa uang lebih banyak dari itu." Dia selamat, subhanallah. Kemudian setelah itu, setelah dikumpulkan dan uang-uang yang lain diambil, ya, dia ngambil uang dari teman safarnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang bareng Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Kemudian tanya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kenapa kamu jujur seperti itu?" Ya, dia tanya seperti itu. "Karena saya diajarkan oleh ibu saya dari kecil untuk jujur." Subhanallah. Terus dia tanya, "Ini masih kecil," dia mikir, "ini masih kecil dia jujur, takut kepada Allah SWT. Ini orang-orang yang sudah besar, yang teman-temannya, tidak jujur kepada Allah SWT. Ya, tidak jujur, dia tidak takut kepada Allah SWT." Akhirnya menyebabkan perampok-perampok itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil aja jujur. Ya, subhanallah, ya. Itu banyak sekali manfaat daripada jujur. Dan orang jujur itu tenang. Ya. Dalam riwayat yang sahih, "Man shadaqa tatma'in." Ya, "Man shadaqa tatma'in qalbuhu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang jujur tenang hatinya. Kalau bohong terselalu dihantui. "Wah, tadi bohong, jangan-jangan nanti ketahuan," dan seterusnya. Itu bohong, membawa malapetaka. Enggak tenang. Ya. Takut kedoknya diketahui. Kemudian berikutnya, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, langsung kita baca kitab yang ada di hadapan antum sekalian. Seperti biasa ada kalimat tamhid. Tamhid itu pendahuluan. Ihdamal Islamu bil akhlaqin nabila. Ihdamna sangat perhatian. Al Islamu Islam bil akhlaqi dengan akhlak an-nabila yang mulia. Nabil berarti artinya apa? Mulia. Nabila. Syekh Nabil atau Syekh. Itu Syekh Nabil, ada Syekh Nabil. Ada namanya Nabil atau Nabila itu. Kalau Nabilah untuk perempuan, kalau Nabil laki-laki. Islam sangat memperhatikan akhlak yang mulia dengan ihtimaman baligho, dengan perhatian yang sangat. Wa manahaha fi syari'atihi makanatun 'azimatun. Dan itu adalah warisan. Wa manahaha fi syari'atihi, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, makanatun 'azimatun, memiliki tempat atau kedudukan yang sangat tinggi. Warisan syariat Islam. Jadi kejujuran itu merupakan warisan syariat Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi. Sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat 69 menyebutkan bahwasanya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang siddiqin. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang. Fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah SWT beri nikmat atasnya. Dari siapa? Dari kalangan siapa saja? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Wasiddiqin, yang kedua setelah nabi itu as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Jujur dalam keimanannya, jujur dalam berbagai hal. Kemudian baru wasyuhada wassalihin, dan orang-orang mati syahid dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sesungguhnya mereka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan. Wa innal ummata allati yatamatta'u afraduha bil akhlaqil karimah, sesungguhnya umat yang yatamatta', yang menikmati. Kalimat mut'ah itu ya, dari kalimat ini tamatta'. Tamatta'a ya tamatta'u mut'ah. Mut'ah itu dari kalimat tamatta'. Tamatta'. Ya. Yatamatta'u afraduha, umat yang mana seseorang itu, yaitu seseorang yang merasa nikmat atau menikmati akhlakul karimah, bil akhlakil karimah, akhlakul karimah. Dia itu ummatun salihatun dhata hadaratin raqiyah, ummat yang salihah, ummat yang baik. Dhatu hadaratin yang memiliki kebudayaan, hadarah, memiliki tradisi, raqiyatin yang bersih, tradisi yang bagus, tradisi yang bagus. Taqdumu lil bashariyati kullu wujuhil khairi wal ata, yang mana dengan hadarah atau kebudayaan tersebut kullu wujuhil khairi wal ata lil bashariyati, taqdumu lil bashariyati. Ya. Akhlak yang baik itu akan memberikan pengaruh kepada manusia kullu wujuhil khairi, semua hal kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi subhanallah, yang memiliki hadarah atau kebiasaan tradisi jujur sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberi tingkatan kedua setelah para nabi, tingkatan orang-orang yang jujur, keistimewaannya itu adalah Islam. Dan yang mengamalkan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang menyelisih kejujuran adalah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syiah. Termasuk orang yang suka mengamalkan hadis-hadis palsu atau hadis mungkar. Ini masuk termasuk. Karena kejujuran itu dalam berbagai hal. Di sana ada sebuah makalah atau tulisan yang menjelaskan kita itu tidak boleh mencela hadis walaupun hadis mungkar, hadis palsu. Itu syubhat kelas berat. Kelas berat itu. Kenapa? Oh, benar juga ya. Kenapa alasannya? Karena kita tidak tahu itu benar atau salah. Itu ada orang seperti itu. Jangan kamu seperti itu. Nah, kalau setiap orang membuat hadis diperbolehkan, nanti suatu saat ada orang yang buat hadis palsu, banyak orang yang buat hadis palsu nantinya. Dan Islam tidak terjaga. Dan ketahuilah bahwasanya Islam ini akan senantiasa dijaga oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khazalahum ila yaumil qiyamah. Islam ini akan nampak kebenarannya, yang membawa kebenaran itu akan nampak. Akan selalu ada. La yadhurruhum man khazalahum, tidak akan membahayakan Islam itu, yang membawa Islam, membawa kebenaran itu, orang yang merendahkan mereka, orang yang menipu mereka. Hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti akan nampak yang membawa kebenaran pasti ada, walaupun sedikit. Dan yang membawa kebenaran itu pasti sedikit. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di akhir zaman ini yang membawa adalah gharib, sangat asing, sedikit orangnya. Makanya fatuba lil gharaba, yang mengamalkan sunnah, yang mempertahankan sunnah itu sedikit. Makanya beruntunglah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh, karena kalau semua hadis diambil, hadis palsu, hadis mungkar, hadis maudhu, semua ya, kemudian dhaifun jiddan, itu diambil semua diamalkan, dan dia mengatakan dan jawabannya, wah kita kan gak tahu, berarti dia secara tidak langsung meyakini bahwasanya Islam ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam terjaga. Jelaskan mana itu yang hadis palsu, mana hadis yang sahih, sudah jelas sekali ya. Doanya kalau ada aneh-aneh, nah itu hadisnya gak jelas, hadis aneh ya. Makanya saya pernah dengar di kampung ini, Mbak ibu-ibu cerita, ada seorang ibu-ibu, pokoknya kalau sudah ziarah kubur, ini ziarah kubur ke Wali Songo 9 kali, ini efek dari syubhat kelas berat tadi, hadis dhaif, hadis palsu, kan kita gak tahu hadis dhaif, palsu, mungkar, kan gak tahu, itu mungkin datang dari Allah SWT, emangnya manusia tahu. Makanya ada yang berkeyakinan kalau sudah ziarah kubur 9 kali ke ziarah Wali Songo, pahalanya seperti haji. Gimana kalau sekarang ini, dan sekarang ceritanya wali itu bukan Songo lagi. Wali itu ada 11 atau 12. Mungkin berikutnya jadi 13 atau 20. Ya, subhanallah. Jadi harus ngeluarin uang banyak dong kalau 20 kali. Mungkin sama dengan biaya haji. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu efek daripada apa? Merasa hadis dhaif atau mungkar enggak ada masalah. Itu akhirnya hasilnya seperti itu. Tidak dijaga. Dan ketahuilah, Islam itu sangat terjaga. Keasliannya itu akan dijaga oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Ya, seperti itu. Kemudian wa ya'ti as-sidqu fi maqdamati al-akhlaqil karimah wa huwa fahuwa ummul fadail wa aslu kulli hadara. Dan datang kejujuran pada akhlaqul karimah, fi maqdamati akhlaqil karimah, di akhlaqul karimah yang paling depan itu adalah jujur. Fahuwa ummul fadail, itu adalah ibu. Ummul fadail adalah segala hal keutamaan, semua keutamaan. Ummul fadail adalah posisi depan daripada keutamaan. Wa aslu kulli hadaratin, dan asal daripada kebudayaan. Kebudayaannya orang Islam itu apa? Jujur. Sekarang tapi jarang yang jujur. Ya. Orang yang Islam, ya, orang Muslim itu sebenarnya harus jujur. Tapi nas'alullah salamah wal afiyah, kebanyakan orang Muslim sekarang tidak jujur. Berarti sebenarnya mengajarkan jujur itu Islam. Jadi sebenarnya Islam itu mengajarkan jujur, tapi penganutnya atau orang Muslimnya tidak mau mengamalkannya. Jadi jangan ikut ini ya, tradisinya orang-orang ini, orang-orang kafir, ghazwul fikr. Diracuni kita kalau orang kafir itu jujur-jujur, kalau orang Islam itu bohong-bohong. Buktinya wallahi besok saya datang, enggak datang. Wallahi ini buktinya enggak datang. Itu bukan Islamnya. Terus sering janjinya tidak tepat. Itu bukan orangnya. Itu kan yang kelihatan. Di sana ada yang masya Allah jujur tapi tidak dinampakkan. Makanya jangan ikut-ikutan seperti itu. Itu orangnya bukan Islamnya. Islamnya mengajarkan kebaikan. Ya, yang tidak jujur orangnya. Kemudian ahamiyatus shidq. Pentingnya kejujuran. Berikutnya pentingnya kejujuran. Innas shidqa asasuddin. Sesungguhnya kejujuran itu adalah asasuddin, dasar daripada agama. Wa da'amatu hayatil umam wasy'ub. Wa da'amah, da'amah itu penopang. Hayatul umam, kehidupan umat-umat terdahulu, wasy'ub, dan bangsa. Jadi jujur itu adalah asasuddin, dasar daripada agama dan penopang daripada kehidupan umat-umat terdahulu dan bangsa. Fa alaihi qamat risalatun wa intasharat asy-syara'i'u. Walaula as-sidqu lama wasala ila an-nasi syai'un min haqa'iqil ilmi wad-din. Dan di atas kejujuran tersebut qamat risalat, berdirilah risalah-risalah. Wantasyarat asy-syara'i, dan menyebarnya syariat-syariat. Walau lasidqa, kalau seandainya bukan karena jujur, lama wasala ilan nasi, tidak akan sampai kepada manusia syai'un min haqa'iqil ilmi. Apa pelan-pelan gitu, ini kecepatan apa enggak? Kalau cepat benar ya, gini satu lembar enggak selesai nanti ya. Agak di ini, antum perhatian, dicepetin ya. Lama wasala ilan nasi syai'un min haqa'iqil ilmi, tidak akan sampai ilan nasi kepada manusia syai'un min haqa'iqil ilmi, kebenaran atau hakikat-hakikat ilmu, wad-din, dan agama. Syariat Islam itu berdiri di atas ya kejujuran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Al-Amin, As-Sadiqul Amin. Ya, As-Sadiqul Amin. Jujur. Dan orang kafir, orang Quraisy pada waktu itu mengakui kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari golongan atau dari umat-umat mereka yang memang dipercaya atas kebaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal bahwasanya dia itu adalah pemuda yang sangat jujur. Ya, sampai suatu ketika Rasulullah SAW naik di atas bukit, kemudian mengumpulkan manusia. Wahai manusia, berkumpullah, langsung kumpul. Apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW? Wahai manusia, seandainya aku memberitahukan kepada kamu bahwasanya nanti sore itu akan datang musuh, kita akan diserang orang musuh, apakah engkau mempercayaiku? Kemudian jawab mereka, ya kami percaya. Kemudian diberitahu lagi, ya wahai kaumku, seandainya aku memberitahukan kamu bahwasannya aku ini, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Kemudian yang lainnya tidak ada yang percaya, dan Abu Lahab menuding wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan tabban laka ali hadza jama'tana ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, tabban laka, celaka bagi kamu Muhammad, hanya untuk inikah kamu mengumpulkanku. Ya, makanya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabiu wa tab, celakalah tangan Abu Lahab karena menuding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuding wajahnya Rasulullah sallam, penghinaan. Itu kalau di gara-gara ini itu berarti penghinaan, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ikhwan. Jadi Islam itu berdiri di atas kejujuran, benaran. Ya. Inna sidqa huwa awwalul akhlaqil hasanah allati yaqumu 'alayha al-islah wan nizam wa biha yashadu bina'ul mujtama'. Sesungguhnya kejujuran huwa awwalul akhlaqil hasanah, itu adalah awal daripada akhlak yang baik. Allati yaqumu 'alayha al-islah wan nizam, yang akan menegakkan kedamaian dan ketertiban. Wa biha yushadu bina'ul mujtama', dan dengannya dan dengan kejujuran tersebut akan membangun masyarakat yang baik. Wa biha yushadu bina'ul mujtama', dengan jujur tersebut akan membangun mujtama' atau masyarakat yang baik. Inna sidqa huwa a'zamu darajatil akhlaq wa asasuha, sesungguhnya jujur itu adalah derajat yang paling tinggi daripada akhlakul karimah. Wa asasuha, dan asasnya akhlak. Wa sabilun tahdurul umam baraqiha, dan cara untuk memajukan umat, dan cara untuk memajukan umat. Waraqiha, dan membersihkan umat. Ya, membersihkan umat. Kalau jujur, orangnya semuanya jujur, insyaallah taala enggak ada korupsi. Waraqiha bersih, enggak ada korupsi, enggak ada ini, orangnya jujur. Dan ini jujur ini mafhumus siddiq, sekarang biar tahu. Mafhumus siddiq. Apa itu jujur? Atau pengertian jujur, mafhumus siddiq, pengertian jujur. Inna siddiqa huwa ikhbarun al-ikhbaru bil haqqi alladhi ya'lamuhu al-insan wa la ya'lamu ghayruhu. As-siddiqu, inna siddiqa huwa, jujur adalah, inna siddiqa, sesungguhnya jujur huwa adalah al-ikhbar, kabar, bil haqqi, kebenaran, alladzi yang ya'lamuhu diketahui al-insan manusia wala ya'lamu dan tidak mengetahui wala ya'lamu ghairuhu dan tidak diketahui orang lain. Jujur itu hanya diketahui manusia itu sendiri dan tidak diketahui orang lain. Jujuran tuh ngomongnya gini-gini ternyata hatinya lain enggak tahu. Ya, gitu. Bi haitsu yutabiqu fihi al-qaul al-haqiqah wal-waqi'. Haitsu yutabiqu yang akan merealisasikan fihi al-qaulul haqiqah perkataan yang benar wal-waqi' dan waqi' kejadian yang sesungguhnya wal-waqi' kejadian sesungguhnya dari kejujuran itu akan keluar perkataan yang benar akan merealisasikan perkataan yang benar wal-waqi' dan kejadian yang hakiki. Makanya orang yang ini jujur yaitu perkataannya baik ya perkataannya baik tidak menyakiti orang lain itu orang jujur. Kemudian berikutnya was-sidqu khuluqun 'azimun min akhlaqil Islam dan jujur itu adalah akhlak yang baik min akhlaqil Islam dari akhlaknya Islam dari akhlaknya Islam wa alamatun kubra min alamatil iman dan tanda besar wa alamatun kubra min alamatil iman dari tanda-tanda keimanan. Qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu dan jadilah kamu ma'as shadiqin bersama orang-orang yang jujur. Surah At-Taubah ayat 119. Tulis surat At-Taubah. Enggak ada ini suratnya. Kemudian kedudukan jujur di dalam Islam. Islam asdiddaqa makanatan 'azimatan tatajalla fil umur at-taliyah. Islam memuliakan kejujuran. Aulal Islam memuliakan aula memuliakan al-Islam Islam asdiddaqa kejujuran yaitu dengan makanatan memberi kedudukan 'azimatan yang besar. Tatajalla fil umur at-taliyah yang nampak pada perkara di bawah ini. Ya. Yang pertama adalah kedudukan jujur di dalam Islam. As-sidqu sifatun min sifatillahi azza wa jalla. Jujur itu adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur itu sifat dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allahu Allah ya Allah maknanya la ilaha tidak ada ilah sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali hanya hu kecuali hanya dia la yajma'annakum ila yaumil qiyamati sesungguhnya engkau itu akan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kamu ila yaumil qiyamati pada hari kiamat la itu lamut ta'kid ya, lamu ta'kid. Kemudian nunnya juga nun ta'kid, sungguh benar-benar. Seperti kalimat latattabi'anna, lamnya ada, nunnya juga nun ta'kid, dikuatkan benar-benar. Ya. Kamu itu akan dikumpulkan, dia itu akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Enggak diragukan. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Ini kalimat ini tidak bisa diartikan satu-satu. Wa man asdaqu minallahi haditsa artinya adakah orang yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak ada. Allah Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah as-siddiq. Ya, seperti yang dijelaskan dalam buku ini. Surah An-Nisa ayat 87. Surah An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah as-sidqu min abrazi sifatir rusuli wal anbiya. Jujur, as-sidqu jujur, min abrazi, dari min abrazi sifatir rusul, dari sifat yang nampak, sifat yang jelas daripada para rasul. Jujur adalah, jujur itu merupakan sifat yang jelas, yang nampak pada para rasul dan para nabi. Min abrozi, abroz itu zahara maknanya. Abroza zahara, nampak. Jadi jujur itu adalah sifat yang nampak pada para rasul dan para nabi. Qala ta'ala hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini surat apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surat Yasin. Yang tahu surat Yasin berarti sering baca Yasin. Berarti hafal. Kalau ini sering pas Yasinan tuh hafal, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Habis itu apa? In kanat illa sayhatan wahidah, ya. Kalau tahu ini Yasin berarti sering membaca surat Yasin. Surat Yasin bagus. Surat Yasin bagus. Ya, surah Yasin itu bagus, tapi kalau ditambah nan enggak bagus karena main-main. Yasinan. Ya, Yasinan enggak bagus. Kalau baca surah Yasin bagus. Ya, surah Yasin Masya Allah termasuk surah yang memiliki keutamaan yang besar, karena di dalamnya mengandung ancaman neraka jahanam dan orang-orang akibat daripada orang-orang yang tidak beramal baik. Surah Yasin luar biasa. Dalam Al-Qur'an ya hasratan 'alal ibad sebutkan, wah sungguh merugilah orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Jelaskan itu dalam surat Yasin. Tapi jangan sampai mengamalkan surat Yasin dengan berdasarkan hadis-hadis palsu. Qalbul Qur'ani Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin, palsu hadisnya. Kemudian apalagi baca Yasin pada hari ini, pada hari itu. Akhirnya apa? Yang sudah jelas sahihnya tidak diamalkan, yang enggak jelas diamalkan. Itu bahayanya. Baca surah Al-Kahfi Jumat itu sunnah atau enggak? Sunnah. Tapi enggak dibaca. Yang dibaca apa? Yasin. Enggak baca Al-Kahfi, lepotan baca surah Al-Kahfi. Tapi Yasin lancar. Ya. Itu musibah. Makanya tidak ada perkara bid'ah, tidak ada perkara bid'ah kecuali dia akan menghanguskan yang sunnah. Yang sunnah akan hilang. Sekarang kalau orang Jawa itu ada namanya pitung bulanan, tujuh bulanan. Tujuh bulannya Masya Allah, kalau tujuh bulan mau lahiran, setelah lahiran, tapi gak akikah. Akikah gak, padahal dananya hampir sama dengan akikah. Itu pasti itu, jelas. Makanya Rasulullah SAW keras ketika khutbah, setiap apa saja duduknya Rasulullah SAW pasti menjelaskan fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dijelaskan terus. Kenapa? Bahaya bid'ah itu. Bahaya. Kalau orang sudah alergi mendengarkan kalimat bid'ah, ya akhirnya terjerumus kepada bid'ah. Padahal harus takut terjadi kita itu kita itu melakukan bid'ah. Karena pernah saya jelaskan bahwasanya salah satu bahaya bid'ah itu nanti, ya selain akan menghanguskan sunnah, menghancurkan sunnah, ya di akhirat nanti dia tidak akan meminum telaganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penduduk Yaman itu disebut sebagai apa? Orang yang mencintai sunnah dan dia yang pertama kali akan meminum telaganya Rasulullah sallam. Tapi yang mengikuti sunnah, orang Yaman juga yang mengikuti sunnah. Yang ini di Yaman juga banyak yang Houthi, nanti penduduk Houthi yang Syiah ya, enggak, yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian berikutnya ikhwan, kemudian yang ketiga banyak ya. Yang ketiga as-sidqu sifatun mulazamatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yulaqabu qabla al-bi'thati bis-sadiqil amin. Jujur adalah sifat yang senantiasa melazimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilazimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia dilaqabi. Laqab itu apa di? Laqab. Laqab itu apa di? Juluki. Laqab itu julukan. Namanya kancil itu lakob. Kunyah, nama aslinya itu al-ism. Nama. Kalau lakob itu julukan. Julukannya si fulan namanya bagus, kadang-kadang diinin kancil, terus apa gitu. Itu lakob. Nah, lakobnya Rasulullah SAW bagus. Apa itu? As-sadiqul amin. Orang yang jujur dan amanah. Lakob artinya ya. Kemudian waqad wasafa al-Qur'anul Karim an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi bis-siddiqi. Dan Al-Qur'anul Karim mensifati Rasulullah SAW membawa risalah itu dengan jujur. Qala ta'ala sebagaimana firman Allah SWT walladzi jaa'a bis-siddiqi wa shadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-siddiqi, dan yang datang dengan membawa kebenaran. Wa shadaqa bihi, dan jujur dengannya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Az-Zumar ayat 33. Ditulis Surah Az-Zumar ayat 33. Kemudian yang keempat, wa inna min makanati shidqi anna al-Qur'anul Karim ja'alahu fid darajati taliyah li darajatin nubuwah. Ya. Sesungguhnya kedudukan orang yang jujur, wa inna makanata shidqi, makanah itu kedudukan. Kedudukan jujur annal Qur'anul Karim, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ja'alahu, menjadikan fit darajat taliyah, derajat setelah derajatnya para nabi, menjadikan jujur itu kedudukan atau memiliki derajat setelah kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Surah An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan, maka mereka itulah akan maka mereka itu akan bersama orang-orang yang beri nikmat, bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT, yaitu dari golongan siapa? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin. Nah, ini yang kedua setelah para nabi. Jadi jujur itu memiliki kedudukan kedua setelah para nabi. Kemudian syumuliyatus sidqi wa ba'du suwarihi, halaman 62. Biar cepat selesai. Syumuliyatus sidqi wa ba'du suwarihi. Syumuliyah apa? Kejujuran itu mencakup berbagai hal. Ittasa'at da'iratus sidq. Ittasa'at luas da'iratus sidq. Daerah tu sidq ya daerah. Da'iratus sidq. Daerah, kawasan kejujuran. Litashmila mencakup kullu manahi hayatil insan, semua aspek dari kehidupan manusia. Kullu manahi hayatil insan. Falam ya'ud as-sidqu, dan tidak tergolong jujur as-sidqu muktasiron, hanya sebatas jujur itu hanya terbatas ala sidqil lisan, hanya pada kejujuran lisan. Fahasbu saja, hasbu fahasbu saja, fakot fahasbu, hampir mirip. Dan tidaklah cuman jujuran itu kejujuran lisan saja. Innama hunaka suwarun muta'addidah, sesungguhnya di sana terdapat suwarun, gambaran-gambaran yang banyak. Yatamatsalu fiha sidq, yang bisa digolongkan sebagai sidq. Minha, dan dari suar tersebut, sidqul iman, kejujuran iman. Wa yakunu bisabat, yaitu dengan tetap alal i'tiqad, di atas keyakinan atau di atas i'tiqad, di atas akidah. Biwahdaniyatillahi ta'ala, keyakinan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dawamul istiqamati ala manhajihi, dan senantiasa istiqamah di atas manhajnya. Kemudian yang kedua, sidqun niyyah wal iradah, jujur ketika memiliki niat dan kemauan. Niat dan kemauan, jujur, yaitu dengan apa? Wa takunu binniyatil amalil khalis lillahi ta'ala, yaitu dengan niat beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niat harus, itu juga harus jujur. Wal ba'idu anir riya, jauh dari riya. Wan nifaq, dan dari sifat munafik, wal a'yadu billah. Fa in qasada al muslim bi amalihi thana'un nasi aw naili hudhwatin indahum fahuwa kadhibun fi niyatihi. Apabila, wa in qasada, bermaksud, apabila seorang muslim bermaksud bi amalihi, dengan amalnya, thana'un nas, apa artinya thana'un nas, pujian manusia, au naili hadwatin indahum, atau untuk mendapatkan sesuatu darinya, maka dia itu fahuwa kadzibun fi niyyatihi, maka dia itu bohong di dalam niatnya. Ini cuma contoh aja. Jadi anjuran di sini sidqun niyyah wal iradah, maksudnya ketika kita melakukan sesuatu atau beramal itu yang jujur. Jujur dalam hal ini apa? Lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting ya kawan. Tambah banyak para ulama itu, yang paling berat bagi mereka itu apa? Mengikhlaskan sesuatu itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai para a'immah, termasuk al-imam Bukhari, al-imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika menulis kitab itu yang pertama kali, di lembaran yang pertama kali, tulisannya apa? Innamal a'malu binniyat, semua. Biar ketika dia membuka lagi, itu para imam. Bagaimana dengan kita? Kalau enggak ngaji sama sekali, enggak pernah ada siraman sama sekali yang mengingatkan kita, dah. Karena yang dinilai oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti adalah niatnya, keikhlasannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada bermanfaat harta anak kecuali yang datang kepada Allah SWT dengan membawa hati yang salim, bersih, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidqul azimah wal wafa. Kejujuran, azimah, tujuan, wal wafa. Wafa itu anjing itu paling wafa. Anjing itu paling ini, suruh ini tepat lah, tepat janji atau apa ya. Anjing itu selalu kesana, pokoknya di ini tuh patuh gitu, selalu menjaga yang di ini kan. Wafa itu apa? Itu wafa. Seperti anjing itu selalu bukan patuh, apa wafa? Subhanallah. Hah? Bukan penurut. Apa? Setia. Jazakumullah khair. Setia. Wafa itu setia. Setia. Ini bahasa Indonesia yang pernah dipakai mungkin. Setia. Setia. Kalau orang setia benar, selalu setia, itu wafa setia. Yaitu wa takunu biqasdi fi'li ta'at, yaitu dengan tujuan melakukan ketaatan, wal khairat dan kebaikan. Summal wafa'u, kemudian setia. Bima azama 'alal qiyami bihi, terhadap apa yang dia azamkan. Azam itu sama dengan niat, tapi azam itu sudah bergerak. Kalau niat itu kadang-kadang belum diamalkan. So, azam. Azam itu sebelum diamalkan. Kalau niat itu dibarengi dengan amal. Karena niat itu muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluha qalbi. Kalau teman saya masih azam, kalau masih jauh gitu, nantilah sholat, masih jauh belum melakukannya, itu azam. Kalau niat itu muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluha fil qalbi, dibarengin dengan amal, itu niat. Sudah ada usaha, itu sudah niat. Kemudian yang keempat, sidqul mahabbah, jujur dalam kecintaan. Wa takunu bidawami iltizami ta'atil mahbub, yaitu dengan senantiasa iltizam, multazim, senantiasa mentaati mahbub yang dia cintai. Yaitu dengan senantiasa selalu mentaati yang dia cintai. Karena tanda-tanda cinta itu apa? Mentaatinya. Kalau dia mengaku cinta tapi tidak mentaati, maka cintanya cinta palsu. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Rududul Muhibbin. Tanda-tanda cinta itu senang apa? Mentaatinya, ditaati. Apa yang dilakukan oleh kekasihnya, dia akan wah, akan saya akan ikuti semuanya. Kalau ininya kekasihnya ngomong, jangan diamalkan, dia tidak akan mengamalkan. Itu tanda-tanda cinta. Makanya di sini senantiasa mentaati orang yang dia cintai. Kalau dia menyelisih orang yang dicintai, cinta yang palsu, cinta gombal itu. Termasuk mencintai Rasulullah SAW. Kalau kamu mengatakan kamu cinta Rasulullah SAW, ya harus ikuti sunnahnya, ikuti petunjuk-petunjuknya, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, jangan nambah-nambah. Seperti itu. Ya, itu tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih suka nambah-nambah dan tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia cintanya perlu dipertanyakan oleh Rasul, ya. Orang seperti itu cintanya perlu ditanyakan. Berarti itu. Nah, kemudian khonfillah faman ahabballaha ta'ala iltizama ta'atuhu, barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dilazimkan baginya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau cinta Allah Subhanahu wa taala harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba walidayhi imtathala awamirahuma. Dan barang siapa yang taat kepada kedua orang tuanya, dia harus menjalankan perintah kedua orang tuanya, ya. Kemudian yang kelima, sidqut ta'amul ma'an nas. Jujur ketika muamalah dengan manusia. Jujur ketika muamalah dengan manusia. Wa yakunu bil istiqamati ma'ahum fil bai'i wasyira'i wal hajatil mukhtalifah, fala ghisya wala khida'a wala ihtiqara wala rishwa. Wala taswif wala wu'udun kadzib. Ya. Jujur ketika muamalah dengan manusia, yaitu dengan istiqamah bersama mereka. Ketika fil bai'i wasyira, fil bai'i wasyira, ketika jual beli, wal hajat mukhtalifah, dan hajat-hajat yang berbeda. Fala ghisya wala khida, tidak ada ghish. Tahu ghish? Ghish itu menipu. Wala khida, hampir menipu, hampir sama dengan menipu. Wala khida, ya. Wala ihtiqar, dan tidak meremehkan. Wala rishwah, dan tidak menerima sogokan. Wala wu'udun kadzib, dan tidak berjanji dengan janji apa? Palsu. Kemudian sebaliknya, bahwasannya jujur itu akan menyelamatkan manusia. Jujur itu akan menyelamatkan manusia. Dan sebaliknya, ya, bohong itu akan menghancurkan manusia. Ya. Innal kadhiba dhanbun 'adzim harramahu al-Islam wa ja'alahu sabilan ilan niran. Sesungguhnya bohong itu adalah dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan diharamkan oleh Islam, dan akan menjadikan jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Wasidqu khuluqun nabilun aujabahu al-Islam wa ja'alahu sabilan ila al-jinan. Ya. Demikian juga bahwasannya kejujuran itu adalah akhlak yang mulia yang diwajibkan oleh Islam. Wa ja'alahu sabilan ilal jinan, dan menjadikan bahwa menjadikan jujur itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa innal tizama sidqa yahtaju ila iradatin salbah. Iltizamu sidq, ya, mewajibkan jujur, yahtaju ila iradatin salbah, itu membutuhkan apa, iradah atau kemauan yang kuat. Mewajibkan seseorang itu jujur itu apa, membutuhkan kemauan yang kuat. Tidak cuman ya pengin jujur, enggak, susah itu. Jujur itu sifatnya para nabi, berat. Ya, jujur itu berat. Ya. Wa azimatun qawiyyah, dan azimah yang kuat, punya kemauan atau niat yang kuat. Wa imanun amiq, dan iman yang kuat. Fahuwa najatun lil abdi fid dunya wal akhirah, itu adalah jalan keselamatan untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia dan di akhirat. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 119. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jelaslah bahwasanya jujur itu adalah sifatnya orang-orang saleh, bahkan sifat Allah dan sifat Nabiullah, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia disebut apa? As-Sadiqul Amin. Ya. Makanya kita sebagai orang yang mengikuti Rasulullah SAW, senang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita itu harus senantiasa mengikuti apa sifat, walaupun tidak sempurna seperti Rasulullah SAW, kita berusaha mengikuti sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah di sini, orang yang pengin berbuat jujur itu harus memiliki keimanan kuat. Dia harus berazam. Berazam karena berat, ya. Dan memiliki iman yang kuat, belajar tauhid, akidahnya dibenerin, ya. Ya, hati-hati dengan perkara bid'ah, karena bid'ah itu berbahaya. Ya, bid'ah itu berbahaya. Dan ketahuilah termasuk jujur, yaitu termasuk daripada jujur pada Rasulullah SAW. Jujur kita itu cinta Rasulullah SAW, yaitu dengan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan perkara bid'ah yang jelas-jelas larangan Rasulullah SAW. Demikian ya kawan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maaf agak kepanjangan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.